ketidakadilan saya di malam selasa yang lalu dan di yang sangat fatal di tahun Badar Hubur. Jadi di dalam fatal itu, di dalam waktu itu antara malam selasa Paul Basir dan mengambil waktu satu minggu saya dioperasi. Dalam operasi itu saya tidak sadar, kesadaran saya hilang dan saya tidak tahu bangun sudah selesai operasi, sudah selesai tindak tindakan pada kesehatan, tapi tanggalnya yang mengagetkan saya ternyata malam Selasa dan Paul Butler lepas. Saya kaget, untung saya tidak beroperasi, sakit di waras, sakit tidak waras pun karena meninggalkan Paul Butler. Namun karena operasi ini letaknya di bagian pusar memanjang sampai 60 cm. Dan kenapa dioperasi? Karena kulit yang bersambungan dengan syaham atau lemak itu mencapai 4 cm. Itu sudah sangat berbahaya karena dia menekan lambung, menekan usus, menekan segala limpa, hepar, dan lainnya, semua akan tertekan dengan itu semua. Dan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya mendapatkan itu dengan besarnya tubuh ini, bukan dengan banyaknya makan. Saudara-saudara itu boleh tanya, biasa diri saya apa banyak saya makan. Kalau saya boleh sebut, saya ini makan 1-2 apel dalam 3 hari. Tapi karena ada pengobatan asma yang disebut mesol atau kortisolon, dia membuat tubuh membesar. Sampai saya sendiri kebingungan untuk menurunkan berat badan itu yang sudah sediet semampunya. Sampai kadang-kadang cuma air putih dan teh dalam 3-4 hari saja. Tapi itulah kemampuan saya dan saya tidak bisa. Yang saya jadikan itu adalah Rasulullah SAW yang mengikat perutnya sampai 3 hari dan lapas. Yang saya jadikan itu bukan, saya pikir ini Rasulullah SAW. Tapi kalau saya akan kalau ini Rasul ini, kalau saya kucur kira-kira itu. Cuma saya ini mau membalikkan posisi tubuh sudah lebih sehat dan afiat, dan merasa semakin turun badan saya semakin terasa membaik. Nah, kemarin itu terjadilah operasi itu. Maka operasi itu menghabiskan waktu sampai 1 minggu lewat malam Selasa, lewat badannya. Saya cuma berharap ya Allah, jemaah yang hadir pada di sana di Monas, tuliskan saya di antara mereka, tuliskan saya di antara mereka yang hadir. Saya tidak berbicara berbeda lembar sebentar lagi kita akan bahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Tarawih pahala seribu kali tarawih. Tarawih itu saya sampaikan itu ratus kali lipat pahalanya. Dan tarawih juga saya sampaikan satu dua puluh rakaat tarawih itu 40 kali sujud. Kalau kita sempurnakan 29 ke 30 ya kurang lebih kira-kira mencapai 400 nambah 400 lagi 1400 ya 1000 1200 tawar lagi ini saudara-saudara ibadah di malam Lailatul Qadar pahalanya 1000 kali lipat, 1000 bulan, 1000 kali lipat salah sendiri, 1000 bulan baca Subhanallah di malam Lailatul Qadar kalikan 1000 bulan kalau baca. Ini yang kita masyhur oleh Imam Khomeiniyah, alaihi rahmatullah, mengatakan itu adalah permintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Isra'. Ya Allah, umat-umat lain memanjangkan usianya ribuan tahun sehingga mereka bisa beribadah dengan banyak. Sedangkan umatku adalah umat yang terpendek usianya ya Rasulullah, berarti paling sedikit amalnya. Sedangkan Rasul menginginkan umat beliau ini paling dahulu maunya masuk surga. Tapi ini usianya paling sedikit. Allah beri dua hal. Kalikan pahalanya 10 kali dan 700 kali lipat atau lebih. Kalau yang melihat saya muslim. Dan yang kedua, Lailatul Qadar. Saya, kalau kita ibadah setiap malam bulan Ramadan, itu mana tinggal 5 atau 4 hari lagi. 5 atau 6 hari lagi. Nego kita dapatkan itu malam dari Tuhan dan di saat itu kita dikir atau kita ibadah dan kita dapat 1000 bulan banyak. Orang tarawih 20 rakaat sama dengan tarawih 20.000 bulan. Itu kira-kira 83 tahun. Ya, bayangin. Tuhan berlipat gandakan untuk memanjangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalikan usianya 10 kali lipat. Kalikan lagi pahalanya sampai 700 kali lipat dengan kehendakku. Dan dalam riwayat Sahih Muslim bahkan lebih dan lebih ada yang lebih kan. Ya semacam puasa Ramadan kita mendapatkan pahala lebih karena memang sudah Allah SWT menjelaskan bahwa asyamli wa najibi aku yang balas bukan malaikat yang hitung-hitungan itu hitung-hitungan dengan aku mereka menahan lapar dan haus karena aku dari anugerah Allah SWT itu satu. Kedua, malam Lailatul Qadar. Kalau dia ibadah setiap tahun, tiap malam Ramadan dia ibadah, berarti kan pasti kena salah satu umurnya kena malam Lailatul Qadar. Betul kan? Itukah indahnya Allah SWT. Dan itulah permintaan indah dari Sayyidina Muhammad untukmu. Beliau yang minta, Allah memberi. Walaupun nanti dalam mahfuzah, ya Allah. واستغفر الله ما استغفر الله واستغفر لهم الرسول نعوذ بالله تبارك الرحيم. Jika seandainya mereka saat itu berdatangan kepadamu yang Muhammad, para sahabat, mengakukan dosa-dosanya sahabat, dosanya apa? Barangkali buat mereka dosa sedikit saja memikirkan ingin berbuat yang makruh, itu yang berdosa buat mereka. Jangankan sahabat, para sahabat mulia kita mereka itu tidak terlintas di kepalanya melakukan perbuatan yang makruh sekalipun. Jabbarun malaika, seakan-akan mereka itu malaikat, karena tidak pernah ada pikiran makruh di kepala. Ya, saudara-saudaraku, apalagi para sahabat. Dosanya sahabat Rasulullah SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW lalu mereka beristighfar kepada Allah di hadapan disaksikan Sayyidina Muhammad. Allah menjawab, Allah menjawab dalam Nabi SAW menjawab pasport pasdaftar saksikan oleh Rasulullah SAW mohon ampun pengampunan kepada Allah di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun memohon pengampunan untuk menyambung pengampunan mereka kepada Allah. Lawajadullah Tawwabur Rahim, mereka yang berdosa-dosa itu menemukan Allah menerima taubat dan mengasihi dan menyayangi mereka. Kenapa? Taubatnya disaksikan Sayyidina Muhammad. Ini bukan hanya di masa hidup. Al-Naman Rubuhi diriwayatkan di dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Dijelaskan Imam Ibn Kathir menukil riwayat Al-Qurtubi alaihi rahmatullah bahwa Al-Qurtubi ini ziarah ke makam Rasul dengan ada orang Badui dan ya Rasulullah di zaman dahulu para sahabat mereka datang kepadamu saat mereka mengadukan dosa-dosanya. Sekarang aku datang menghadap kepadamu dosa-dosa. Wahai Allah, kalau seandainya kau ampuni aku ya Allah, sungguh akan gembira sahibul kabur ini Sayyidina Muhammad. Kalau kau tidak ampuni wahai Allah, aku berarti kau telah membuat sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena seorang permintaan dosa dari tamunya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia berbunyi Imam Qurtubi masjid untuk berbunyi ada ini orang pikirannya baru dijadi setengah tidur dia mimpi Rasulullah dia berkata ya Qurtubi fadlikul fadlikul a'rabi kullahu inna Allah ta'ala. Wahai Qurtubi, kejar tadi Badui yang kau dengar ucapannya, doanya itu bahwa Allah sudah mengampuni dosa. Hadirin hadirin, jadi siapa makam Nabi SAW, Nabi ini bisa ikut Allah berfirman sampai dua ayat. Allah SWT menjelaskan lahum mayyitun fi sabilillahi amwat bal hum ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu wafat, karena mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rizki oleh Allah SWT. Hadirin hadirat, lalu Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa sungguh para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasul, kami dijawab salamnya dan salawatnya olehmu, sedangkan kau sudah barangkali sudah hancur atau sudah punah, karena manusia meninggal hancur. Lalu saya menjawab, Allah perintahkan bumi untuk tidak memakan jasad para nabi dan para sahabat ini. Para nabi ada yang memakan jasadnya oleh bumi, dijaga ya jasadnya diperingat oleh Allah SWT di kuburnya di mana di akhiratnya. Lalu kita berkata, oh kita dihitungkan untuk orang yang wafat di jalan Allah. Pimpinan mereka semua itu siapa? Sayyidina Muhammad. Pimpin seluruh Nabi dan Rasul. Sayyidina Muhammad. Barangkali malam ini malam Lailatul Qadar. Biasanya malam Lailatul Qadar itu mahal. Saya buka rahasia, insya Allah itu tidak tahu. Yusuf dan tidak tahu kemudian dia mana. Malam Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam Selasa. Hadirat yang dimuliakan Allah, maaf nih, saya buka sebarangan omongan. Tapi sekarang mengenai kita nih. Saya kangen banget loh, betul. Buat bater dan kamu mau tak sadar kamu. Ya, jangan-jangan sekarang belum ada yang mudik. Benar aja tuh kayaknya udah ada yang kokoh. Ya, mandul ya, belum ada pulang mudik ya. Ya boleh lah mudik itu ya. Nanti yang berikutnya sampai itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada hadis lain yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam ganjilnya. Ada lagi hadis lain mengatakan bahwa temui malam Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhirnya. Ya, ini kita masih punya waktu, mudah-mudahan kalau 10 malam terakhir kita dalam bagian, kalau 7 malam terakhir itu juga udah dalam bagian, tapi masih ada besok malam, masih ada malam 25, 26, 27, 28, 29, asal jangan mengikutin yang jalan Muhammadiyah, bukan Muhammad kita, Muhammadiyah ya Allah, kita gak begitu. Muhammad kita ikuti, Muhammad kita itu di mana lalu sunnah ujian mana? Kalau dia Muhammad beda, Muhammadiyah. Apalagi sedih kalau Muhammad. Ini kalau malam dia belajar makin panjang dia belajar, makin berkah, makin makin. Kalau ini bukan malam Lailatul Qadar, dengan mudahnya kita minta kepada Yang Maha melimpahkan kemudahan supaya malam ini dijadikan malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengamana Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan, kita ada acara takbir akbar majelis malam. Malam satu Syawal Vietnam Barat, Majelis Nasional Syawal 1433 Hijriah bersama Majelis Syawal Syawal di Bukit Bukit mana? Bukati. Oh, Bukati. Saya kira akan berdua aja. Di Bukati samping MCD Buara. Ya. Benar ini. Jam 20.30 kan udah tahun lagi. Jadi jam 20.30 sudah takbiran. Kapan takbirannya lebih tanggalnya tunggu penetapan satu Syawal mengikut keputusan pemerintah pemerintah kita. Ya tunggu keputusan pas sudah ada mahli juga sebagai Dewan Penasehat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi yang terakhir saya mau telah di mana bersolat dan saya ngomong. Yang jelas Jakarta diancam oleh akidah yang di luar Islam. Jakarta diancam dengan mega-mega judi dan mega-mega prostitusi. Sudah tahu kan? Tahu belum? Nah ini dia mesti tahu kalau tahu. Ya, jadi hati-hati milih pemimpin. Kok hati dia kampanye? Kenapa kampanye ini masih bicara akidah ini? Kita menyelamatkan akidah Islam yang kita. Kita kepengen Jakarta ini jadi kota yang aman, kota yang aman. Mau kita lepaskan begitu aja? Enak. Ya, itu aja arahan kita, arahan yang saya sampaikan. Saya sampaikan ke guru mulia ini. Al-Muslim al-Alaikullah al-Alaikullah Muhammad bin Salim bin Khabir. Beliau menjelaskan, semoga yang terpilih yang lebih bermanfaat bagi muslimin. Alhamdulillah, doa yang menenangkan hati. Yang paling bermanfaat bagi muslimin. Mulia. Tapi nanti muslimin bakal digerakkan oleh Allah. Kalau perlu turun pasukan badar dari langit itu cukup nafas. Kita selesaikan acara ini selama di sini dengan doa penutup. Salam kepada yang kita berdoa untuk muslimin. Kita berdoa untuk muslimin supaya muslim dapat pertolongan dari Allah SWT, mendapat pemimpin yang baik, menuntut kita kepada nafkah bagi muslimin, membantu kita jangan sampai nanti kita bikin acara monas di larang, bikin acara lewat dan jam 8 malam di larang, hal itu bisa sangat terjadi kacau balau nanti. Ya. Yang pusing-pusingnya ya pimpinan-pimpinan majelis alim sendiri ya kita bagi kita begini monas kalau dalam enggak monas hanya untuk refreshing saja. Waduh mulai kemana lagi kita Gelora Bung Karno 250 juta tambah 150 juta untuk sound sistemnya dan panggungnya. Karena dia minta dua kali lipat, kenapa? Karena itu bundar dan bentuknya. Jadi dia butuh dua perangkat, dua rangkap. Jadi cuma aja dua rangkap. Jadi hadirat yang mendengarkan Allah, kita belum nyampe makomnya di situ. Kalau kita nyampe kan bayarin, bayar aja orang-orang mau repot. Jadi yang tawa, biar kita amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Jakarta, Bapak Wibowo, beliau yang telah menyelesaikan seluruh wilayah Rumah Sakit saya. Ya, selama satu minggu beliau hadir, beliau mungkin dari Rumah Sakit itu urusan saya. Beliau datang, Jokowi datang. Ayo, ini pas menin video. Dan beliau yang datang masuk pertama, dia berkata Pak Jokowi sudah duluan, cuman Pak Jokowi juga akrab, misalnya masuk. Dia berkata hadir, ya pokoknya ini dari Rumah Sakit juga saya yang berdiri. Lalu kalau mungkin apa-apa nanti langsung urusannya sama buah saya. Itu kita berdasarkan apa yang harus beliau. Saya sudah sembuh dan alhamdulillah operasinya sudah sukses. Ini cuma saya risaukan bakal ada operasi susulan untuk menyempurnakan operasi yang selanjutnya. Kita doakan beliau berjalan berkah, berkahu dan hajatnya dan berkah. Karena beliau telah menyempurnakan benar, walaupun barangkali hal itu kecil bagi beliau, tapi hal itu besar bagi untuk ratusan ribu muslim yang muslimat ini. Malah hari ini Allah berniat insyaAllah Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah.